Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cileungsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar radio Albayan Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Satu Lombok, radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV, Asil TV, Asil TV Pekanbaru, Surau TV Padang, dan para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Makna iman kepada para malaikat ada dua. Pertama, keimanan yang mujmal, yang umum, yang general terhadap para malaikat. Iman kepada malaikat termasuk salah satu di antara rukun iman. Tidak sahlah keimanan seorang hamba yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab, tapi tidak beriman kepada adanya para malaikat. Kenapa? Karena adanya malaikat diterangkan dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang tidak beriman kepada adanya para malaikat, berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis tersebut. Oleh karena itulah, maka setiap kali keimanan atau ilmu seorang manusia bertambah tentang rincian dari rukun iman tadi, imannya pun akan bertambah. Iman kepada Allahnya bertambah, iman kepada para malaikatnya juga bertambah, iman kepada kitab Al-Quran, kepada Nabi dan yang lain-lainnya juga bertambah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatsu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wahum yastabshirun. Apabila diturunkan satu surat Al-Quran, di antara orang-orang munafik ada yang berkata, siapa yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, mereka bertambah keimanannya dengan surat ini dan mereka berbahagia. Termasuk tentang para malaikat beserta keterangan rinci tentang malaikat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir 31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Dan tidaklah kami jadikan para penghuni neraka kecuali kami siapkan para malaikat untuk menjaga di neraka, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat di neraka itu disebutkan 19 malaikat. Tidaklah kami menyebut jumlah malaikat kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Orang kafir membayangkan cuma 19 malaikat di neraka. Mereka pikir bisa mengalahkan 19 malaikat itu dengan jumlah mereka, jumlah ahli neraka yang banyak, lalu mereka bisa keluar dari neraka itu. Tertipu mereka. Satu malaikatnya pun tak bisa terkalahkan oleh siapapun di kalangan manusia. Apalagi ini 19. Jadi tidaklah kami jadikan jumlah malaikat di neraka kecuali sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang kafir, agar ahlul kitab merasa yakin dengan hal ini dan orang-orang yang beriman bertambahlah keimanan mereka dengan hal ini. Jadi apapun ilmu, informasi dari Allah, dari Al-Quran dan hadis, maka itu semuanya menambah keimanan. Keimanan yang dimiliki oleh manusia kadarnya berbanding lurus dengan kadar ilmu yang mereka fahami dari ajaran Islam ini. Jadi masalah malaikat termasuk masalah yang amat sangat penting, tapi banyak diabaikan oleh manusia. Dan semua iman tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, menambah iman caranya dengan menambah ilmu. Seluruh lafaz iman di dalam Al-Quran di dalamnya sudah terkandung ilmu. Maknanya iman yang dilandasi oleh ilmu, barulah akan diperoleh keimanan yang hakiki karena didasarkan kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk untuk menambah keimanan kita kepada para malaikat, wajib kita menambah ilmu, informasi yang berkaitan dengan para malaikat yang digali dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, "Qad ajma'al ulama 'ala anna minal ilmi ma huwa fardhu 'ainin 'ala kulli mri'in fi khashati nafsihi wa minhu ma huwa fardhun 'alal kifayah. Idza qama bihi qa'imun saqata fardhuhu 'ala ahli dhalikal mawdhi." واختلفوا في تخليص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثل له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء المحيي والمميت الذي لا يموت. Telah ijma para ulama bahwa ilmu ini ada dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yang wajib atas pribadi setiap individu muslim. Ada juga yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila sudah difahami oleh sebagian kaum muslimin, gugurlah kewajiban atas selain mereka. Lalu para ulama ikhtilaf tentang rinciannya, ya. Nah, yang jelas yang wajib atau fardu bagi setiap individu muslim adalah perkara yang tidak ada uzur bagi manusia untuk bodoh tentang masalah tersebut. Tidak ada alasan yang membolehkan seseorang bodoh tentang masalah tersebut. Contoh, seperti mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisan. Bagi orang yang mau masuk Islam, meyakini di dalam hati bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia pencipta segala sesuatu, dan kepadanya kembali segala sesuatu. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang maha hidup tanpa diawali dan diakhiri oleh kematian. Keadaannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Itu perkara yang fardu ain bagi setiap orang. Tak ada alasan, tak ada uzur untuk tidak tahu. Terus masih kata beliau, walladhi alaihi jamaatu ahli sunnah annahu lam yazal bisifatihi wa asma'ihi laisa li awliyatihi ibtida'an wala li akhiratihi inqidha'a wa huwa 'alal 'arsy istawa. Kemudian akidah yang disepakati oleh ahli sunnah bahwa Allah itu selalu memiliki sifat dan nama-nama yang keawalan dia tidak ada awalnya, keakhiran dia tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia pun istiwa di atas ars. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah menerangkan akidah-akidah lainnya selain itu. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi masalah ini termasuk masalah yang amat sangat penting, tapi banyak diabaikan oleh manusia pada umumnya. Adapun iman kepada para malaikat mencakup beberapa poin. Poin-poin ini wajib diyakini. Siapa yang tidak meyakini beberapa poin berikut ini, kelirulah pemahaman iman kepada malaikat yang mereka miliki. Adapun poin pertama dari kandungan beriman kepada para malaikat adalah satu, al-iqraru biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahumullahu liibadatihi wa anna wujudahum haqiqiyun wa adamu ru'yatina lahum la yadullu ala adami wujudihim. Pertama, mengakui atau meyakini keberadaan mereka. Bahwa para malaikat itu ada, walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh tangan kita, tidak tercium oleh hidung kita, pokoknya tidak terjangkau oleh panca indera kita. Wajib diyakini ada, dan itulah yang disebut dengan gaib. Gaib itu ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dan ini termasuk ke dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang gaib itu diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Kecuali yang gaib itu tidak diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih, tidak boleh diyakini. Tapi kalau itu ada keterangan dari Quran atau hadis yang sahih, wajib diyakini. Meyakininya termasuk ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Para malaikat ada. Mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Keberadaan mereka hakiki, benar-benar ada. Adapun kita tidak melihat mereka, tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada. Jadi perbedaan antara mukmin kafir terhadap malaikat, orang kafir mah selama tidak terjangkau oleh panca indera enggak dipercayai. Kita mah walaupun tidak dijangkau oleh panca indera, tapi ada keterangannya, wajib diyakini. Dan anehnya orang-orang kafirnya, kata mereka tidak terjangkau oleh panca indera itu jangan dikatakan ada. Seperti Allah, apalagi surga neraka. Seperti para malaikat, seperti jin, dan yang lain-lainnya. Tapi apa yang tidak terjangkau oleh panca indera di luar urusan agama, mereka yakini, tapi diembel-embeli oleh kata-kata ilmiah, logis, rasional, dan realistis. Contohnya apa? Saya masuk ke kurikulum sekolah-sekolah sains, sekolah-sekolah yang berbasis teknologi gitu. Contoh, kita belajar ilmu kimia ya waktu di sekolah. Salah satu yang kita pelajari di kimia adalah adanya molekul. Digambarkan molekul itu bulat seperti kelereng, ya enggak? Bertangan. Ada yang tangannya satu, ada yang tangannya dua, tiga, empat. Air itu terdiri dari molekul hidrogen dan oksigen. Lalu rumusnya H2O, dua atom hidrogen menyatu dengan satu atom oksigen. Oksigen memiliki dua tangan, hidrogen memiliki satu tangan. Masih ingat gak? Saya masih ingat, sudah puluhan tahun yang lalu. Apakah itu molekul terlihat gak? Air masukkan ke kaca preparat, masukkan ke tukang nong teh apa? Mikroskop. Ya kelihatan bulat-bulat lagi berpegangan tuh atom hidrogen dengan atom oksigen. Kelihatan begitu? Tidak. Kelihatan? Enggak. Tidak, itu fiktif. Tapi diyakini ada molekulnya enggak sampai sekarang? Masuk ke pelajaran IPA lagi yang berbasis logika, yang berbasis rasio dan akal kita, disebut ilmiah, padahal tidak real, tidak konkret, ya enggak? Ya ada itu bulat-bulat kayak kelereng bertangan, molekul ada kata mereka, walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terlihat, tidak kecium, tidak terdengar dan seterusnya, tapi diyakini ada itu molekulnya. Kata mereka, iya memang tidak kelihatan, tapi hasil dari reaksi kimia yang kita hitung terus dipraktekan terbukti. Lahirnya bom atom, lahirnya bom nuklir, itu hasil perhitungan ilmu kimia. Betul apa tidak? Kan begitu ya. Kata mereka, ya tidak terjangkau oleh pandangan kita, tapi efeknya nyata. Lahirnya bom atom, bom nuklir itu dari sana, dari reaksi kimia. Kata mereka, kenapa ini tidak diterapkan kepada malaikat, kepada setan, kepada Allah? Tidak terjangkau oleh panca indera, tapi efek keberadaan mereka terasa real nyata. Adanya kematian, adanya ruh yang dicabut lalu mati. Siapa yang mencabutnya? Malaikat. Adanya hujan turun, angin bertiup. Siapa yang memprosesnya? Para malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya nyata, kelihatan. Walaupun malaikatnya tidak kelihatan, ruhnya tidak kelihatan, gaibnya. Nah, licik mereka. Kalau teori yang mereka bikin wajib diyakini dan disebut ilmiah, tapi kalau keterangan itu datang dari agama, mereka mengingkarinya hanya karena dianggap tidak terjangkau oleh panca indera. Bagi seorang muslim wajib meyakini adanya malaikat. Malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Subhanah bal ibadum mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ada mereka, hakiki keberadaan, wajib kita meyakininya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang tertentu pernah melihat malaikat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dalam surah An-Najm itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa, ya. Dan sering Nabi melihat para malaikat walaupun tidak dalam bentuk yang asli. Para sahabat pernah enggak melihat malaikat Jibril? Pernah, tapi tidak dalam bentuk yang asli. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, yang melahirkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba datang orang dengan pakaian sangat putih dan rambut sangat hitam, tidak terlihat bekas safar, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya, lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan serta hari kiamat. Dijawab. Setelah beres orang itu pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar, kamu tahu enggak siapa dia?" "Tidak, dialah Jibril." Huwa Jibril atakum liu'allimadinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Para sahabat semua melihat, tapi tidak dalam wujud yang asli. Kita di beberapa pertemuan yang lalu pernah membahas ada orang mendengar suara dari langit. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan, hujani itu kebun si fulan. Ternyata itu siapa? Suara malaikat. Kita juga pernah membahas hadis tentang tiga orang miskin dan cacat. Satu orang tubuhnya terkena penyakit taun, yang keduanya ada lagi yang botak, yang ketiga yang buta, didatangi malaikat dalam bentuk orang. Ceritanya sudah sering kita bahas. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra, fa arsalallahu ilaihil malak." Ada seorang laki-laki berziarah ke saudaranya di kampung lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu lalu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Saya mau berziarah ke saudara saya si fulan di kota lain. Sampai ada dia loh. Tapi itu malaikat tampil tidak dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk orang, menyamar menjadi orang. Jadi efeknya dalam kehidupan ya terasa. Bahkan di perang Badar Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Kata Allah, ingat ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian, bahwa Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Keterlibatan malaikat dalam perang Badar banyak tersaksikan baik oleh para sahabat ataupun orang kafir. Termasuk Abu Sufyan radhiyallahu an yang ketika itu masih kafir dan terlambat datang ke medan perang, maka dia melihat adanya kehadiran malaikat dalam perang tersebut. Efeknya jelas terasa. Sebagian orang ada yang melihatnya tapi tidak dalam bentuk yang asli. Mereka tahu itu malaikat setelah kasus yang mereka alami itu selesai. Ketika orang yang mengunjungi saudaranya di kota lain, malaikat tersebut baru buka kartu. Kata dia, "Innallaha arsalani ilaik liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu karena Allah. Buka kartu, dia utusan Allah dari kalangan para malaikat yang menjelma menjadi orang biasa, ya. Jadi banyak kasus para nabi, orang-orang soleh, bahkan orang durhaka melihat, berjumpa, berdialog dengan malaikat. Contoh orang durhaka, ketika 3 orang miskin dan cacat, 2 diantaranya tuh yang tadinya botak dan yang tadinya penuh borok-borok, diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat ini, yang tadinya cacat dan miskin lalu didoakan jadi kaya dan sembuh. Beres sembuh dan kaya, datang lagi malaikat menyerupai orang seperti keadaan mereka dulu ketika cacat dan miskin, minta sedekah. "Saya musafir, saya kehabisan bekal, tak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat tujuan saya kecuali atas pertolongan Allah kemudian pemberian kalian." 2 orang ini bohong. "Oh, saya punya banyak kewajiban ini, kewajiban itu," enggak dikasih. Kata malaikat, "Bukankah dulu kamu juga seperti saya, ya miskin, ya cacat?" Dia bilang, "Enggak, saya punya kekayaan ini sejak dulu, warisan dari ayah, dari kakek, terus begitu." Sampai malaikat ini berdoa, "In kunta kadhiba fasayarakallahu ila makunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dahulu. Benar diijabah. Kembalilah keadaannya seperti dulu. Ya cacat ya, miskin lagi. Ini orang durhaka. Berjumpa dengan malaikat. Walhasil, keberadaan malaikat hakiki. Diterangkan keberadaannya oleh Allah dalam Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wajib untuk kita yakini dengan makna yang hakiki. Tidak boleh ditakwil kepada makna lain. Sebab di kalangan kaum muslimin, terutama aqlaniyun, dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka meyakini adanya malaikat karena memang diterangkan dalam Al-Quran, tapi mereka takwil, mentakwil makna malaikat menjadi kekuatan yang tersembunyi di alam. Itulah malaikat, kata mereka. Jin, mereka fahami, mereka takwil, jin itu tuh virus, mikroba, bakteri, kuman-kuman, itu tuh jin, kata mereka. Kalau kuman, bakteri kayak gitu mah tidak diperintahkan ibadah atunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bakteri, kuman, virus itu diciptakan, dibuat dari api apa bukan? Bukan. Sedangkan jin oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadisnya yang saya diciptakan dari api. Allah menyatakan wa khalaqal insan wa khalaqal jana min marijim minnar. Allah menciptakan jin dari api. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatis syayatin min marijim minnar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Para setan diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Jadi memaknai jin dengan arti kuman, bakteri, mikroba enggak nyambung dengan keterangan ayat dan hadis, ya. Mikroba kuman gitu mah tidak diciptakan untuk ibadah. Jin mah diciptakan untuk ibadah. Mikroba kuman dan bakteri mah bukan terbuat dari api, jin mah terbuat dari api. Ya. Jadi mereka ingin merasionalkan segala sesuatu dengan akalnya, tapi semakin tidak rasional. Termasuk malaikat. Malaikat makhluk yang hakiki. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain, ya. Jadi yang pertama, wajib mengimani keberadaan mereka walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Keberadaan mereka hakiki. Sebagian mereka terlihat oleh manusia, oleh Nabi SAW terlihat dalam bentuk asli. Seringkali terlihat dalam bentuk yang lain ketika sedang menyamar, bahkan terlihat oleh manusia biasa, baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang soleh ataupun yang salah. Maka wajib untuk kita yakini keberadaan mereka. Ini poin pertama di antara cakupan dari iman kepada para malaikat. Kedua, inzaluhum manazilahumul lati anzalahumullah wa ithbatun annahum ibadun lillah ma'muruna mukallafun la yaqdiruna illa ala ma aqdarahum alaih wa anna allaha akramahum wa rafa'a maqamahum indah wa faddala ba'dahum ala ba'd wa hum ma'a hadha la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim syai'an min dunillah wa idza kanu kadzalik fala yajuzu ay yusarrafa lahum syai'un min anwa'il ibadah fadlan ay yusafu bi sifatir rububiyyah kama za'amatin nasara dzalik. Kedua, cakupan kedua dari beriman kepada para malaikat adalah mendudukan mereka pada kedudukan yang Allah tetapkan untuk mereka. Menetapkan, meyakini bahwa para malaikat itu hamba-hamba Allah. Mereka diperintahkan, mereka ditugaskan dengan tugas yang mereka tak mampu melakukannya selain apa yang telah Allah kuasakan kepada mereka. Mereka tidak pernah durhaka walaupun sekejap. Allah memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah. Allah melebihkan sebagian malaikat di atas sebagian yang lain. Malaikat Jibril lebih utama daripada malaikat yang lainnya. Jibril, Mikail, Israfil itu malaikat-malaikat yang utama dibanding umumnya malaikat. Ya. Sekalipun malaikat diberi kemampuan hebat dan dahsyat yang tidak mungkin tersamai oleh manusia ataupun jin, seperti malaikat pemikul arsy, seperti malaikat yang ada di sekeliling arsy, seperti malaikat pencatat amal manusia, termasuk bisikan hati, isi hati manusia, malaikat pencatat itu tahu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh jin atau manusia. Salah satu dalil bahwa malaikat pencatat tahu isi hati kita adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan, bila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, maka sudah dicatat satu kebaikan. Baru niat tuh, belum terucap, belum teramalkan, baru di dalam hati sudah dicatat. Berarti tahu apa tidak? Tahu. Kemampuan mereka hebat dan dahsyat. Sekalipun demikian, mereka tidak memiliki kemampuan baik memberi madharat ataupun memberikan manfaat baik untuk diri mereka ataupun bagi orang lain kalau tidak diberi kemampuan dan diizinkan oleh Allah. Maka bila keadaan malaikat itu demikian, tidak dibolehkan bagi kita menunjukkan ibadah dalam bentuk apapun kepada para malaikat, terlebih mensifati malaikat dengan sifat-sifat ar-rububiyah, bahwa malaikat itu mampu berbuat begini dan begitu atas kreativitas sendiri. Enggak. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin terus det enggak datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu, ingin jumpa lagi Jibril, tapi lama enggak datang. Pas datang lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau usul, bisa enggak datangnya lebih sering? Apa jawab malaikat? Bahwa tidak lah aku mendatangi kamu atau seorang pun dari hamba Allah kecuali atas perintah. Kalau enggak ada perintah, enggak ada instruksi dari Allah, enggak bisa datang sekehendaknya. Malaikat itu berbuat begini dan begitu selama ada perintah dari Allah, yang apabila tidak ada perintah maka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, wajib kita mendudukkan para malaikat pada posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan malaikat dalam agama kita? Kedudukan beriman kepada malaikat ini super penting. Kepentingannya dilihat dari beberapa alasan berikut ini. Pertama, Iman kepada para malaikat termasuk rukun iman kedua setelah iman kepada Allah. Di antara rukun iman yang enam, tidak sah keimanan seseorang tanpa iman kepada para malaikat. Dan ini didalili oleh salah satu hadis Jibril yang tadi. Ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, terangkan kepada saya tentang iman. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah iman, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Disebut malaikat poin kedua setelah keimanan kepada Allah. Ini menunjukkan sangat penting, sampai menduduki ranking kedua dalam urutan rukun iman setelah iman kepada Allah. Alasan kedua, wal Qur'anu mamlu'un bidzikril malaikah wa asnafihim wa maratibihim wal amri bil imani bihim wat tahdhiri minal kufri bihim wa bayani ahlihim ma Allahi wa ma'an nas wa bayani maratibihim wa amalihim hatta anna ba'da suwaril Qur'an qad sumiyat bi ismihim. Kedua, Al-Quran dipenuhi dengan penyebutan para malaikat, golongan-golongan malaikat, tingkatan-tingkatan atau kedudukan malaikat, perintah untuk mengimani malaikat, warning, peringatan, wanti-wanti, jangan sampai kufur kepada para malaikat, menjelaskan keadaan para malaikat bersama-sama Allah ataupun manusia. Sampai ada satu surat yang dinamai dengan nama malaikat. Ada yang tahu surat apa? Surat banyak tuh. Ada surat Fatir. Surah Fatir disebut juga dengan sebutan Suratul Malaikah. Surah jin ada? Ada. Surah manusia ada? Ada. Surah apa namanya? Surah Al-Insan. Surah malaikat ada? Ada. Yaitu nama lain dari Surah Fatir. Surah Fatir adalah Surah Malaikat. Nama lain dari surah Fatir adalah surah malaikat, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya Darul Mansur. Ada lagi surat yang diberi nama dengan beberapa sebutan lain bagi malaikat. Sebagai contoh umpamanya, ada yang tahu surah ke-51 surah apa? Surah ke-51 surah apa? Ke-50 surah Qaf. 52-nya surah Tur. 53-nya surah An-Najm nih. Surah 51 surah apa? Adz-Dzariyat. Wadzariyati dharwa walhamilati wiqra waljariyati yusra walmuqassimati amru. Itu semua malaikat. Adz-Dzariyat, apa makna Adz-Dzariyat? Yang menerbangkan angin. Walmuqassimati amru, yang membagikan seluruh urusan. Itu malaikat, termasuk para utusan. Itu malaikat. Apa judul atau nama surat para utusan? Al-Mursalat. Dan banyak lagi surah-surah lain. Yang dimaksud adalah para malaikat. Berdasarkan hal itu, maka Al-Quran dipenuhi oleh penyebutan para malaikat, bahkan ada beberapa surat yang diberi nama dengan surat yang ditujukan bagi para malaikat, termasuk An-Nazi'at wan-Nazi'at. Apa makna An-Nazi'at? Yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Itu maksudnya siapa? Para malaikat, ya. Itulah alasan kedua. Betapa pentingnya malaikat dalam agama kita. Alasan ketiga, kadang-kadang nama malaikat disebut bersandingan, berurutan dengan nama Allah, dan menjadikan iman kepada malaikat sebagai salah satu konsekuensi logis dari beriman kepada Allah. Tak sah iman seseorang kepada Allah tanpa dibarengi dengan iman kepada para malaikat. Coba lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhahum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah, bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat, tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga beriman kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabinya. Kadang-kadang dijelaskan bahwa Rasul dan orang-orang mukmin yang bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mempercayai Al-Qur'an, mempercayai kitab-kitab sebelumnya, mereka pun beriman kepada adanya malaikat. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi ikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih." Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, telah beriman Rasul kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, juga orang-orang beriman. Orang beriman juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. Semuanya, baik Rasul ataupun orang beriman, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitabnya, Rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara keimanan kepada satu dengan yang lainnya dari kalangan para Rasul. Kadang-kadang untuk menunjukkan mulianya malaikat di sisi Allah, Allah menyebut malaikat sebagai makhluk yang satu fihak dengan Allah dalam hal menjadi saksi kepada sebenar-benar kebenaran. Apa sih sebenar-benar kebenaran, seagung-agung keagungan? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak di alam jagat raya ini kecuali Allah. Kalimat tauhid. Allah menyaksikan keesaan Allah. Lalu Allah menggandeng para malaikat disebut sebagai saksi bersama-sama Allah tentang keesaan Allah. Dan di kalangan manusia yang Allah sebut sebagai saksi bagi kalimat tauhid adalah para ulama, adalah orang-orang yang berilmu, yang konsisten dengan ilmunya. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 18, kata Allah Azza wa Jalla, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikat bersaksi atas hal itu dan orang-orang yang berilmu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan betapa spesialnya kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu agung sampai menduduki ranking kedua di dalam urutan rukun iman yang 6 setelah menyebut iman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu surat, itu ayat. Hadis tidak kalah banyaknya dari ayat Al-Quran menyebut para malaikat dengan berbagai macam jenis pengungkapan. Pertama, ada yang semisal dengan Al-Quran, seperti hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, "Fa'akhbirni anil iman." Coba beritahukan, terangkan kepada tentang iman. Dijawab, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya atau yang buruknya. Hadis-hadis yang senada dengan itu amat sangat banyak. Berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, ketika menjelaskan tentang iman, beliau berkata, ja'alallahu azza wa jalla al-iman huwal imanu bihadil jumlah wassamma man amana bihadil jumlah mu'minin. Ketika menerangkan hadis tentang rukun iman tadi, beliau berkata, Allah menjadikan iman sebagai keimanan kepada 6 perkara yang disebutkan dalam hadis tadi, dan Allah menyebut orang yang beriman kepada 6 perkara tadi dengan sebutan orang-orang mukmin. Hadis-hadis yang senada dengan hal itu banyak, sehingga para ulama telah ijma bahwa iman kepada para malaikat sebagai perkara akidah yang wajib bagi setiap muslim. Siapa yang tidak mengimaninya, dia dianggap kufur, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari keberadaannya, dianggap kufur kepada mereka, dan Allah Azza wa Jalla sudah mencap orang itu sebagai orang yang sesat dengan sejauh-jauhnya. Yang mencap sesat itu Allah dalam Al-Quran, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Jangan sampai ada tuduhan, oh yang berhak menuduh sesat tidaknya itu Allah. Omongan itu benar apa tidak? Benar. Manusia tidak berhak mencap sesat tidaknya. Cuma Allah sudah jelas gamblang menerangkan ciri-ciri orang yang sesat. Kita mah hanya menyampaikan, bukan menjas, bukan memvonis, hanya menyampaikan vonis Allah kepada orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 136, kata Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa orang yang kufur kepada Allah, juga kufur kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Satu saja diingkari di antara kelima perkara yang tadi disebut, Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, satu saja diingkari, kata Allah, orang itu sesat dengan kesesatan yang jauh, sejauh-jauhnya. Ya, dari semua penjelasan tadi kita mengetahui betapa penting kedudukan malaikat dalam agama kita dan dalam akidah kita. Inilah poin yang kedua. Di antara kandungan iman kepada malaikat adalah mendudukan malaikat pada posisi yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Tidak berlebihan sampai mensejajarkan para malaikat dengan Allah, enggak boleh. Dengan cara berdoa kepada malaikat, kita meyakini malaikat yang bertugas membagi rizki itu siapa? Mikail, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri kami hujan. Enggak boleh. Itu sudah menempatkan malaikat sejajar dengan Allah. Tidak boleh, syirik hukumnya. Jangankan Allah dengan para malaikat, atau kita sesama manusia berorganisasi. Ada ketua, ada bendahara, ya. Bendahara tugasnya apa? Mengatur keuangan. Tapi pengeluaran atas keuangan itu wewenang siapa? Wewenang bendahara atau ketua? Ketua. Bendahara enggak bisa mengeluarkan uang seenaknya, mentang-mentang pegang uang. Kita anggota organisasi butuh uang, minta atau pinjam ke bendahara. Dikasih enggak? Enggak. Bukan memenang dia, dia hanya menuliskan, membukukan. Kalau umpah bendahara, berapa kamu perlu? Sekian, saya kasih. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ketua marah, dipecat itu bendahara. Marah, ya enggak? Itu manusia. Apalagi dengan syarat, boleh. Berapa kamu pinjam? 10 juta. Untuk saya 1 juta ya. Baru saya keluarkan. Kalau enggak bisa dipidana itu? Bisa dipidana, ya enggak? Ketua berhak memecat dan memprosesnya secara hukum. Tidak seperti itu dalam anggaran rumah tangganya, dalam job description-nya itu tidak seperti itu. Harus ada ketua yang mengetahui dan menyetujui, ada tanda tangan. Tapi kalau mintanya ke ketua, ketua saya butuh uang 10 juta nanti saya bayar atau dipotong dari gaji. Ketua cukup nih, sehelai kertas bawa ke bendahara. Gak perlu ngomong. Cukup sodorkan nih, dim. Sudah, bendahara lihat, oh langsung keluar uang. Ya enggak? Itu manusia. Apalagi Allah. Para malaikat gak berwenang melakukan ini dan itu tanpa instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh. Dudukan posisi malaikat sesuai dengan posisi yang Allah tetapkan untuk mereka. Tidak berlebihan sampai mensejajarkan dengan Allah, dan tidak kurang dari posisi yang Allah tetapkan sampai dihinakan. Inilah poin yang kedua. Ketiga, al-imanu bima warada fi haqqihim fil kitabi was-sunnah. Ketiga, beriman kepada malaikat mencakup beriman kepada hak-hak mereka yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Mereka punya hak. Untuk apa? Untuk dihormati, untuk diperlakukan secara layak, untuk dimuliakan dengan kadar pemuliaan yang tidak melebihi ketetapan syariat. Tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, tidak boleh direndahkan, dihinakan. Tidak boleh umpamanya kita marahi, dan yang sejenisnya, ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ini poin yang terakhir. Al-imanu biman sammallahu lana minhum fanuqiru bihadil asma wa anna lillahi malaikatan minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa kullu man sammallahu lana wajaba alaina al-imanu bismi wa man lam yusamma lana nu'minu bihi ijmalan. Keempat, beriman kepada malaikat yang namanya oleh Allah disebut kepada kita di kalangan mereka, maka kita wajib meyakini nama-nama ini sebagai nama bagi malaikat-malaikat tertentu. Seperti contoh, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir, Malakul Maut, Zabaniyah, itu semua disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Jibril dan Mikail disebut dalam Al-Quran, Israfil tidak. Tapi nama Israfil disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW berdoa dalam sholat tahajud, baca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, sampai akhir doa itu. Allahumma ya Allah, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, rabb Jibril, Mikail dan Israfil, disebut Israfil. Malik disebut dalam Al-Qur'an, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para ahli neraka berseru, wahai Malik, Malik itu penjaga neraka, hendaklah Allah mematikan kami saja di neraka ini. Ya, munkar nakir tidak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menyebut malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ya. Demikian juga malakul maut disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Allah menugaskan malakul maut, malakul mautil ladhi wukila bikum. Ya, bahwa Allah ketika mewafatkan seseorang, Allah menutus malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dan banyak lagi malaikat, beberapa malaikat lain yang disebut, maka wajib kita mengimani nama itu sebagai nama malaikat. Adapun malaikat yang namanya tidak disebut secara personal, maka wajib kita imani secara mujmal, tanpa berpayah-payah mencari menetapkan nama untuk personal malaikat tersebut. Seperti contoh yang sudah kita bahas, ada malaikat penjaga gunung, namanya siapa? Tidak disebut. Ada malaikat penjaga kota Makkah dan Madinah, malaikat penjaga Syam, malaikat yang ditugaskan ke rahim ibu ketika usia janin berapa bulan? 4 bulan. Malaikat Rokib dan Atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Itu sebutan bagi malaikat pencatat. Tapi namanya siapa? Tidak tahu. Setiap satu orang ada Rokib, ada Atid. Setiap satu orang ada Rokib, ada Atid. Rokib pencatat kebaikan, Atid pencatat keburukan. Ma yalfidhu min qawlin illa daladaihi Rokibun Atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada Rokib dan Atid. Siapa nama Rokib dan Atid? Tidak disebut. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu bi amrillah, min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depan dan di belakang untuk menjaga orang itu atas perintah Allah. Ada malaikat penjaga. Namanya siapa? Tidak disebut. Maka para malaikat yang namanya tidak disebut, tapi disebutkan tugasnya tanpa menyebut namanya, maka kita imani secara mujmal, secara global, secara umum bahwa malaikat itu ada dan tidak tahu namanya, ya. Berdasarkan hal itulah, maka inilah empat poin yang termasuk tercakup ke dalam iman kepada para malaikat. Yang pertama, wajib meyakini, mengimani keberadaan mereka, dan keberadaan mereka adalah hakiki. Yang kedua, memposisikan mereka, menempatkan mereka pada posisi yang Allah tetapkan, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, beriman terhadap hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan seperti yang terangkan dalam Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebut, baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun malaikat yang namanya tidak disebut, maka kita imani secara mujmal, ya. Inilah penjelasan tentang makna dan kandungan beriman kepada para malaikat. Baik, cukup sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Allah Fawas Subhanalladzi subihi rawal malaikah min khifati. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, materi yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, bisa kirim melalui pesan singkat ke 0819-896543 atau melalui telepon di 0218236543. Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Dania di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa manusia sering disebut sebagai makhluk Allah yang paling mulia, bukan malaikat, padahal malaikat sudah Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon nasihat dan penjelasan dan hikmah apa yang terkandung, jazakumullahu khairan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon nasihat dan penjelasan dan hikmah apa yang terkandung, jazakumullahu khairan. Iya, Ummu Dania di Bandung, barakallahu fik. Jangan-jangan ada hadir di sini. Kalau bertanya lewat kertas enggak dibaca karena hak para pendengar dan pemirsa, ya. Iya, intinya siapa yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Itu intinya. Perlu enggak ini dibicarakan? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tadinya aku pernah berpikir enggak ada manfaatnya membicarakan siapa yang lebih mulia antara manusia dengan malaikat. Tapi ketika aku menelaah, melihat ternyata generasi terdahulu di kalangan para sahabat dan para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga membicarakan masalah ini, maka aku pun ikut menelaah dan membicarakannya. Siapa yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Ikhtilaf para ulama. Tapi kesimpulan akhir adalah, bila memperbandingkan antara malaikat dengan manusia yang durhaka, jelas malaikat lebih utama. Adapun malaikat dengan para nabi, orang-orang soleh, maka para nabi dan orang-orang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa demikian? Bukankah ketaatannya para malaikat itu mutlak, enggak pernah maksiat sekejap pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada perintah Allah, selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Allah menyatakan bal ibadu mukramun, para malaikat itu hamba-hamba kami yang dimuliakan. Nah, kenapa dikatakan para nabi, orang-orang soleh lebih utama dari malaikat? Padahal orang soleh pasti pernah berbuat salah, betul apa tidak? Iya. Para nabi pernah atau suka berbuat salah? Iya. Nabi Musa pernah membunuh orang. Nabi Ibrahim pernah bertauriyah atau bahasa kitanya berbohong ketika istrinya diaku saudaranya di hadapan sang raja. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah enggak ditegur oleh Allah? Pernah dalam beberapa kasus. Ketika beliau mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum bertanya, beliau berpaling dan cemberut sampai turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terluka ketika perang Uhud sampai 4 gigi depannya tanggal, berlumuran darah. Beliau di dalam sholat mendoakan laknat bagi orang-orang yang melukainya di perang Uhud, sampai disebut namanya 4 orang, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, 4 orang. Turun ayat, enggak ada wewenang pun sedikit pun dalam urusan ini. Sampai kenyataannya setelah itu 4 orang yang namanya disebut dalam doa Nabi di dalam sholat dengan isi laknat masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi para Nabi pernah melakukan kesalahan, apalagi selain Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, adapun kemaksuman beliau dalam hal menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran, itu tidak akan salah. Maksum terjaga, terpelihara. Para malaikat sedetik pun enggak pernah, enggak ada malaikat yang durhaka. Nanti kita akan membahas ada malaikat yang mengajarkan sihir. Malaikat siapa namanya? Harut dan Marut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apakah malaikat yang mengajarkan sihir itu durhaka? Tidak. Itu atas perintah Allah. Ya, nanti kita akan bahas kepanjangan kalau dibahas sekarang. Walhasil, kenapa manusia soleh lebih utama daripada para malaikat? Dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, malaikat itu ibadahnya disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Kalau manusia ibadahnya ibadah syar'iyah. Ibadah jabaliyah tidak dipahalai. Karena apa? Malaikat disebut jabaliyah dalam beribadah karena mereka tidak diberi kendala, diberi kemampuan, tidak diberi pilihan untuk durhaka, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk durhaka, tidak melaksanakan perintah Allah, dan tidak diberi hawa nafsu, tidak juga diberi kelemahan. Malaikat ada yang begitu diciptakan sujud terus sampai akhir zaman. Kalau manusia begitu sudah singsiremen. Singsiremen itu apa? Kesemutan, sudah enggak bisa gerak. Manusia ada lelahnya, manusia ada jemunya, manusia ada keterbatasannya, manusia ada hawa nafsunya, manusia ada godaan setannya. Malaikat enggak digoda setan, siapa yang berani? Karena itulah malaikat enggak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak diberi kemampuan untuk durhaka. Adapun manusia banyak kendala, ada kelemahan, ada keterbatasan, rasa lelah, rasa jemu, keinginan untuk menikmati dunia, ada juga sakit, ada godaan setan, dengan seabreg obstacles yang tadi, dengan seabreg apa obstacle teh, kendala, gangguan. Kalau manusia itu masih ibadah, masih amal hebat, amal soleh yang dilakukan, karena ada gangguan kendala tapi tetap dilakukan, jauh lebih berharga daripada ibadah amal soleh tanpa hambatan apapun, ya enggak? Apapun yang kita raih melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang banyak, walaupun sedikit hasilnya, itu jauh lebih berharga, bernilai daripada hadiah. Saya sering menjelaskan contoh ini mungkin rada konyol, kan bailahnya sering main bola. Antum semua kan suka main bola ya. Saya tidak bisa main bola. Ada untuk lari, enggak ada untuk nendang. Ada untuk nendang langsung jatuh. Kalau main bola, membawa bola dihalangi oleh lawan, kita bisa gocek. Ya, bisa kita lewati terus, dihadang lagi, di sliding, bisa loncat ya. Dihadang oleh berenam, cet sampai di hadapan gawang. Kipernya wah gigih ya. Tapi kita bisa tipu gol. Itu gol berharga enggak? Wah, itu orang yang ngegolin kayak orang gila. Ada yang joget, ada yang berenang di rumput, tindih oleh orang, tuk-tuk 11 orang nindih dia. Ada yang salto, ya. Kayak orang gila. Tapi orang menganggap wajar. Karena apa? Karena gol itu berharga. Tapi coba kalau kita bawa bola, musuh semua nyingkir. Mau kemana? Ngegolin. Silakan. Semua musuh nyingkir sampai ke gawang. Kata kiper, mau kemana? Mau ngegolin. Silakan. Tembak. Tembak. Gol. Berharga enggak? Dihina itu. Itu penghinaan, pelecehan. Enggak ada harganya. Karena tanpa perjuangan, tanpa halangan, ya enggak? Itu contoh. Contoh itu konyol apa tidak? Terserah. Yang penting rasional, terfahami, ya enggak? Jadi manusia dihalangi dalam beribadah oleh keterbatasan, kelelahan, malas, sakit, cangkel, pegel, singsiremen. Ada hawa nafsu, ada keinginan untuk bersenang-senang daripada ibadah, dan banyak kendala lain, tapi dia masih beribadah secara hebat, like-nya dua jempolnya. Makanya ibadahnya manusia dengan kendala yang banyak lebih berharga daripadanya para malaikat yang tanpa kendala. Karena itu ibadah manusia dipahalai, karena pengorbanan dan perjuangannya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh malaikat yang tanpa kendala sama sekali dalam melakukan ibadah. Ya, malaikat tidak diberikan kelemahan seperti yang kita miliki. Mereka enggak sakit, enggak lapar, enggak ngantuk, enggak leles, enggak lemah, tidak pegel, tidak cangkel, tidak kesemutan, tidak semua itu, tidak. Tidak ada godaan dari setan. Mereka full. Ini perbedaan pertama. Kedua, kenapa manusia dianggap lebih mulia daripada para malaikat? Karena hasil akhir dari kehidupan mereka. Manusia-manusia yang soleh, para nabi, para solihin, para syuhada, akhir kehidupan mereka di mana? Di surga, dimuliakan oleh para malaikat, disambut, diberi ucapan selamat. dan mereka mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Kebahagiaan di surga itu tak bisa diucapkan oleh kata-kata, dihayalkan oleh pikiran kita, tak pernah terdengar oleh telinga. A'dadtu li ibadi as-solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam khayalan manusia. Enggak. Apapun khayalan kita tentang surga, seindah apapun bayangan kita tentang surga, realita surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari bayangan kita, dari khayalan kita. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia soleh, dan itu tidak dialami oleh para malaikat. Malaikat ada di surga, yang ditugaskan di surga, tapi keberadaan mereka di surga tidak sebahagia manusia. Kenapa? Karena manusia berada di surga itu seluruh kehendak jiwa raganya ada. Manusia butuh makan, merasakan lezat dan nikmatnya makan, minum, ya, kemudian romantisme dengan pasangan, perhiasan emas, perak dan mutiara-mutiara, pelayanan-pelayan, makanan berupa buah-buahan dan burung, daging-daging burung yang luar biasa menggiurkan, itu memuaskan manusia. Adapun malaikat, mereka enggak butuh makanan, mereka enggak butuh pasangan, mereka enggak butuh minuman, enggak butuh seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Malaikat tidak bahagia dengan makanan karena enggak butuh, enggak suka. Malaikat enggak butuh pasangan karena enggak punya pasangan dan tidak diciptakan untuk berpasang-pasangan. Malaikat tidak butuh perhiasan, itu enggak. Makanya mereka tidak sebahagia ahli surga di kalangan manusia dan jin ketika berada di surga. Nah, melihat begitu, mending jadi manusia, mending jadi malaikat, mending jadi manusia, merasakan kebahagiaan yang tidak terasakan oleh para malaikat di surga. Oleh karena itulah, dari dua aspek ini dikatakan manusia lebih utama daripada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan menghabiskan seluruh waktu yang tersisa. Cukup sampai di sini. Jumat depan insyaallah kita lanjut lagi, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.